Mitra Bisnis, belum lama ini beredar sebuah guyonan di sosial media tentang tiga proyek spektakuler di dunia. Ada proyek pembangunan piramid Mesir yang memakan waktu 730 tahun, lalu ada pembangunan tembok China selama 573 tahun. Tapi yang paling hebat adalah proyek perbaikan jalan Pantura menjelang Lebaran yang akan dilakukan sampai hari terakhir dunia. Asal tahu saja, tahun ini dana yang dikeluarkan Kementerian PU untuk memperbaiki Pantura sebesar 1,2 triliun. Untuk membicarakan hal tersebut, saat ini kami telah tersambung dengan Ketua Umum Masyarakat Transportasi Indonesia, Danang Parikesit. Pak Danang, apa komentar Anda tentang hal ini? Ya, kalau kita melihatnya begini ya, jalur Pantura itu kan memang sebuah jalan yang sudah cukup lama juga ya. Dan menurut saya memang semua jalan itu harus ada pemeliharaan itu sepanjang tahun selama memang jalan itu masih dibutuhkan. Jadi semua aset itu kan harus dipelihara tuh ya, rumah juga harus dipelihara, mobil juga harus dipelihara terus kan. Setiap tahun kan kita juga keluarkan biaya untuk mobil kan, maintenance dan sebagainya. Jadi saya kira itu persoalannya ada di sana. Kita harus memiliki pemahaman yang sama mengenai pemeliharaan aset. Ya, bahwa aset itu harus dipelihara selama dia memang hidup gitu ya. Dan yang kedua, persoalan kita itu adalah sekarang ini kalau kita kaitkan dengan Pantura itu, bahwa kondisi Pantura itu sebenarnya tidak ada yang tahu ya, kondisinya seperti apa. Bahkan penelitian dari kawan saya di ITB itu menunjukkan tebal jalur Pantura itu sudah mencapai 179 cm, hampir 1,8 meter ya, karena ditambah terus, tambah terus ya, dari zaman Belanda dulu. Ya, nah sehingga memang memberikan catatan terhadap kondisi jalan itu tidak mudah, sehingga kesannya akhirnya jadi tambah sulam. Yang ketiga, yang mungkin kalau kita bicarakan Pantura itu kan 600 km. Ya, sehingga mungkin yang pertanyaan yang paling penting adalah pada jalur mana Pantura diperbaiki kapan. Ya, tidak semua bagian dari Pantura kan rusak semua. Dan rusaknya itu dari tahun ke tahun itu beda-beda di tempatnya. Nah, kalau rusaknya sama, nah itu yang jadi masalah. Tetapi secara umum memang kita melihat kualitas jalan di kita, tidak hanya Pantura nih ya, jalan-jalan kita, baik jalan nasional, provinsi, kabupaten, itu umurnya tidak seperti umur rencana. Ya, jadi kalau umur rencananya 10 tahun, ternyata sebelum umur rencana itu sudah menjadi harus diperbaiki lagi. Padahal kan seharusnya kan setiap 10 tahun. Ini rata-rata itu barangkali sekitar 3-6 tahun ya, itu sudah harus diperbaiki supaya fungsinya sama seperti fungsi semula. Apa yang membuat umurnya pendek, Pak? Ada dua persoalannya. Satu itu bebannya, satu itu infrastrukturnya kan gitu ya. Kan ada hanya dua unsur pokok nih kalau kita bicara. Bebannya itu lebih, kalau antara beban rencana dan beban aktual itu lebih cepat tercapai beban rencananya. Kedua, kemungkinan pengerjaannya tidak seperti yang diharapkan. Yang pertama begini, kalau misalnya selama perencanaan kita selama 10 tahun, itu yang melewati ada 3.000 kendaraan per jamnya, ya, tapi ternyata 5.000 kendaraan. Berarti kan selama 10 tahun itu kan selama, kalau 5.000 dikalikan sekian banyak itu kan tercapainya lebih cepat daripada 10 tahunnya, betul nggak? Nah, jadi bebannya itu tercapai lebih cepat daripada yang direncanakan. Itu bisa terjadi menyebabkan umur jalan itu lebih pendek daripada umur rencananya. Ya, yang kedua, pengerjaan dari jalan itu tidak sesuai dengan kaedah-kaedah yang semestinya. Misalnya, tidak dilakukan pemadatan yang sesuai. Atau misalnya yang sekarang saya kira dugaan saya itu adalah curah hujan yang demikian tinggi menyulitkan aspal dipadatkan pada suhu yang diinginkan. Ya, ada lagi kemungkinan memang terjadinya praktek penyalahgunaan wewenang di dalam pekerjaan konstruksi. Nah, saya kira memang penyebabnya kan sangat banyak ini. Dan antara satu tempat dengan tempat lain memang harus dicari mana yang menjadi penyebab dari kondisi tercapainya usia jalan yang lebih cepat daripada yang direncanakan. Solusi seperti apa, Pak, yang dibutuhkan untuk Pantura menurut Anda? Bagaimana solusi untuk jalan Panturanya sendiri? Nah, solusi jangka pendeknya ini yang selalu jadi soal karena setiap tahun kita menghadapi musim puasa dan juga hari raya Lebaran. Nah, saya sebenarnya mengusulkan bahwa untuk penanganan yang tidak urgent sebenarnya tidak perlu dilakukan. Nah, sehingga kan yang jadi permasalahan itu kan mobilisasi alat-alat berat itu yang menyebabkan kemacetan itu. Ya, kita pengerjaannya memang selama bulan puasa itu tidak perlu ada pengerjaan kalau perlu. Jadi memang sifatnya hanya maintenance ringan saja, tidak perlu harus memobilisasi alat-alat. Jadi sekarang ini kan seolah-olah semuanya itu dimobilisasi untuk Lebaran kan gitu. Akhirnya yang terjadi apa? Karena semua dikejar Lebaran, maka jalan yang ada itu hanya tambalan sementara. Mau Lebaran nih pakai tambalan sementara. Tambalan sementara kan seminggu setelah Lebaran udah susah lagi kan gitu. Nah, jadi memang menurut saya image inilah yang saya kira harus ditegaskan kembali bahwa sebenarnya yang dilakukan itu sekarang ini tambalan sementara. Dan oleh karena itu kalau masyarakat memang tidak menginginkan adanya kekacauan atau kemacetan semasa periode liburan ini, mungkin tidak perlu sebagai tambahan sementara, ya sudah, didiamin, biarkan saja, nanti setelah Lebaran, nanti kita kerjakan seperti yang memang seharusnya untuk tambahan permanen, kan gitu. Demikian Ketua Umum Masyarakat Transportasi Indonesia, Danang Parikesit. Saya Wendy Lim.